girls, tahu nggak? Rambut itu pasti selalu bawa seru di aktivitas kita. Mau pendek, mau panjang, mau tergerai atau tertutup, pasti selalu bikin seru. Makanya, butuh nutrisi tepat supaya hari-hari kita bad hair day free. Kamu butuh ini, Emron Hair Vitamin. Dengan formula baru Active Profit Amino, vitamin A, C, dan E yang sesuai buat kebutuhan rambutmu. Untuk rambut hitam berkilau yang terlindung dari matahari, Emron Hair Vitamin Black Shine dengan urang aring. Untuk rambut lembut gampang diatur, Emron Hair Vitamin Soft Smooth dengan avocado. Untuk perawatan rambut rusak, Emron Hair Vitamin Damage Care dengan jojoba oil. Dan buat kamu yang berhijab, ada Emron Hair Vitamin Hijab Clean and Fresh. Baru dengan aloe vera. Menutrisi rambut dari akar sampai ujung. MOC Perfume bikin rambut tetap wangi saat berhijab. Cobain deh, bisa dibeli di toko-toko terdekat. Emron Hair Vitamin, rambut tuh bikin seru.